Hizqiyah, satu-satunya surat yang menyebutkan nama kabilah. Dan itu menunjukkan keutamaan Quraisy, seperti disebutkan juga oleh Rasulullah, seandainya orang-orang Quraisy tahu bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah. Nah, yang memiliki banyak keutamaan. Quraisy dinamakan Quraisy di dalam riwayat, ada yang menyebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang Quraisy. Quraisy itu apa? Quraisy itu dabbatun min dawabil bahr, salah satu binatang yang ada di laut. Ta'lu wala yu'la 'alaiha, dia mengatasi semua. Ta'kul wala yu'kal, dia dimakan tapi tidak bisa dimakan. Raja laut. Ada yang menyebutkan ini ikan hiu, ini Quraisy. Ada pula yang menyebutkan dinamakan Quraisy karena mereka yakni ahli dalam takassub, usaha. Kanu tujjaran, mereka di Mekah itu tidak punya ya apa-apa. Ini barang dan mereka dalam masa itu barter, nah, jual beli. Kalau di mereka berada di dalam itu saja, artinya berada di lingkungan mereka saja, habis sudah apa yang mereka miliki. Nah, Quraisy, ada juga yang menyebutkan anak Quraisy, mereka tajammu ba'da tafarruq. Dikatakan Quraisy, mereka itu bersatu setelah mereka terpecah belah. Siapa yang dinamakan Quraisy? Yaitu dari keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah. Semua keturunan Nadhr bin Kinanah itu dinamakan Quraisy. Ada juga yang berpendapat Fihr, yang Qurtubi mensahihkan memilih yang ini keturunan Nadhr bin Kinanah. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ada yang berpendapat bahwa surat ini secara makna berhubungan dengan surat yang sebelumnya. Di antaranya yang menganggap ini satu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu dalam mushafnya itu tidak memisah antara Ilaf Quraisy dengan ayat sebelumnya. Nanti ada juga yang berpendapat ini terpisah. Kenapa? Nah, disebutkan adanya Bismillah di awalnya. Dalam mushaf ini Utsmani, dalam mushaf induk dituliskan Bismillah, yang menunjukkan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Lain halnya dengan Al-Anfal dengan At-Taubah. Qala rahimahullah, qala katsirun minal mufassirin innal jara wal majrur muta'alliq di surat allati qablaha. Banyak ahli tafsir menyebutkan jar wa majrur li ila fi Quraisy. Alif lam majrur itu muta'alliq di surah allati qablaha. Nah, terkait dengan surat yang sebelumnya. Ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli Quraisy wa amnihim. Nah, apa yang kami lakukan terhadap ashabul fil itu tidak lain adalah karena Quraisy. Wa amnihim, dan demi keamanan mereka. Wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi syita'i lil yaman wa fi shayf lisyam. Supaya kemaslahatan mereka terus kokoh. Nah, teratur rehlah mereka, perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman, karena waktu itu di musim dingin kalau di Yaman panas. Nah, wafis saif di musim panas ke negeri Syam, karena Syam itu dingin di atas garis lintang utara. Nah, mereka jadi ke sana pada masa-masa musim panas. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Li'ajli tijarah wal makasib, karena untuk perniagaan dan untuk usaha. Nah, itu seperti disebutkan tadi, yang mulai pertama membuat rehlah ini Amr bin Abdi Manaf. Amr bin Abdi Manaf yang dikenal dengan nama Hashim, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah Abdul Muttalib. Nah, dia yang mulai pertama kali membagi-bagikan makanan kepada penduduk Mekah yang ketika itu mereka dalam keadaan kesulitan. Nah, dia buat roti, kemudian dipecah-pecah dan dicampur dengan daging, lalu dibagi-bagikan oleh kepada masyarakatnya. Nah, dia itulah, karena itulah dia dinamakan Hashim, yakni Yashimul Khubus, memecah-mecah atau menghancur-hancurkan roti sehingga jadi potongan-potongan kecil lalu dibagi-bagikan dan dicampur dengan sarit, dengan daging. Dia membuat suatu ketika dia membuat perjalanan ke Syam. Kemudian di perjalanan pun demikian, orang-orang yang bukan dari kabilahnya, bukan rombongannya, yang dia datang singgah di suatu tempat, dia jamu sehingga membuat mereka terkesan. Terus sampai ke Syam, nah, didengar oleh raja ketika itu, ya, pembesar Romawi. Nah, kemudian Kaisar mengajaknya, bahkan mengundangnya ke istana dan menjadikannya orang dekat. Begitu melihat tanggapan Kaisar baik terhadap dia oleh Hashim, nah, dia meminta, artinya suaka kepada raja, supaya perjalanan ini kabilahnya, semua orang dari kabilah Arab dalam artian dari Quraisy itu diberi keamanan, jaminan keamanan untuk bisa berjual beli di negeri-negerinya di Syam. Dan itu diberikan oleh raja. Nah, sejak saat itu, dan itu pun dalam perjalanan pun Hashim mengambil perjanjian dengan para kabilah. Nah, kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar itu dibuat kesepakatan tidak akan mengganggu Quraisy, apalagi ketika mereka tahu dalam setiap perjalanan mereka menyebut kalau ada orang yang menyerang mereka, mereka mengatakan nahnu ahlu haramillah, kami orang-orang dari penduduk tanah haram, sehingga mereka yang ingin merampok, ingin mengganggu itu berhenti, tidak berani. Kenapa? Mereka tahu orang-orang yang mau mengganggu Ka'bah saja seperti Abraha itu sudah dihancurkan oleh Allah. Jangan-jangan nanti kalau mereka mengganggu orang-orang yang berada, yang menjadi pelayan-pelayan Ka'bah, ini akan jadi seperti itu juga. Mereka mundur dan akhirnya diberi keamanan. Nah, kemudian juga ke Syam, ke Yaman. Yaman pun demikian. Ya, kabilah-kabilahnya memberikan, yang ada di sana penduduk asli memberi jaminan keamanan. Adapun ke Najasyi, ke Ethiopia, ke Habasyah, itu saudara Hashim, itu Al-Muttalib, dia memberikan, artinya membuka jalur perdagangan ke Hashim, ini ke Ethiopia. Nah, sejak itu perjalanan orang-orang Quraisy setiap musim dingin ke Yaman aman, juga ke setiap musim panas ke utara, ke Syam, itu aman. Qala lihi semua li ajli tijarah wal makasib, untuk perdagangan dan usaha mereka, untuk penghidupan mereka. Fa ahlakallahu man aradahum bisu, Allah binasakan orang-orang yang menginginkan kejelekan kepada mereka. Wa azzama amral haram wa ahlahu fi qulubil arab hatta ihtaramuhum wa lam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu. Mereka ini Allah jadikan besar perkara tanah suci haram dan juga orang-orang yang ada di sana, Allah jadikan ini agung, mulia di dalam hati bangsa Arab sampai mereka menghormati dan tidak berani mengganggu menghadang mereka dalam setiap perjalanan yang mereka inginkan. Nah, walaupun mungkin ada yakni kabilah-kabilah yang memang nekat juga seperti itu, seperti orang-orang Gifar. Ya, dari orang-orang Gifar kadang-kadang berani, enggak peduli. Nah, sehingga ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, nah, itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan dikerubuti, dipukuli oleh orang-orang Quraisy, kemudian diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Kalian tidak tahu, ini dari Al-Ghifar, dari Bani Al-Ghifar. Perjalanan kalian ke sana bisa tidak aman, bisa diganggu dan mereka akan membalas. Akhirnya mereka melepaskan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Terjadi beberapa kali. Qala rahimahullah wa lihada amarahum Allah bisyukri faqala falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka orang-orang Quraisy untuk bersyukur pada Allah. Yaitu dengan menyembah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Rabb, pemilik penguasa rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Nah, liwahiduhu yukhlisuhu lahu al-ibadah wa yukhlisu lahu al-ibadah. Nah, supaya mereka mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Allah sudah membuat mereka aman. Sementara di sekitar mereka, nah, seperti itu terhadap orang-orang Quraisy, selain terhadap sesama mereka, orang-orang kabilah Arab itu saling tempur. Nah, saling ini berperang. Kadang culik-menculik, yang laki-laki atau dijadikan budak, tawanan, anak-anak, orang nikah, apalagi. Nah, rampas. Itu terjadi di sekeliling kota Mekah. Nah, masih mereka tidak peduli. Tapi kalau ketika mereka sudah berada di Mekah, kabilah-kabilah yang bertempur ini itu sudah menjadi aman, tidak diganggu, apalagi orang-orang Quraisy-nya. Qala alladhi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan, menyangkan mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan membuat aman mereka setelah tadinya takut. Nah, ini jadi sekitar mereka dalam keadaan demikian, saling culik, kemudian kelaparan, Allah berikan barakah bagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim juga, karena juga dipersiapkan oleh Allah. Walaupun keadaan mereka demikian, tetap mereka mendapatkan suplai dari yang lain-lain. Qala faragha ar-rizqa wal amna min al-makhawif min akbarin faragha ar-rizqi wal amna min al-makhawif min akbarin ni'amid dunyawiyah al-mujibah li syukrillahi ta'ala. Ini rezeki yang menyenangkan, rezeki yang mudah mendapatkan makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya, pakaian, sandang dan pangan yang lainnya, papan, rumah, mereka mendapatkan mudah itu, dan juga keamanan, aman dari rasa takut ancaman, itu termasuk nikmat yang paling besar, nikmat duniawi yang paling besar. Kaya pun tapi tidak aman. Nah, tidak bisa menjalankan ibadah dengan sebagaimana semestinya, bahkan menikmati kekayaan itu pun juga tidak enak, tidak nyaman. Nah, terancam akan dirampok, dicuri atau diculik ataupun dirampas hartanya, harta-hartanya ataupun mungkin terbakar, diganggu, tidak merasanya nyaman. Tapi ketika mendapatkan keamanan dari semua itu, kemudian rezekinya mudah, itu betul-betul nikmat yang luar biasa. Nah, satu negara kadang-kadang demikian, itu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada negeri tersebut. Nah, sehingga mujibah li syukrillahi ta'ala, haruskan untuk bersyukur kepada Allah, memanfaatkan nikmat aman itu dengan semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Falakallahumma alhamdu wa syukru ala ni'amika zahira wa batinah. Ya, maka ya Allah, hanya untukmu segala puji dan syukur atas nikmat-nikmatmu lahir dan batin. Wa khasallahu birubbiyatil bait li fadlihi wa syarafihi. Allah khususkan rububiyahnya kepada bait ini, bahwa dia adalah penguasa dan pemilik rumah itu, untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan rumah tersebut. Rumah ibadah yang pertama diciptakan, dibuat di muka bumi. Wa illa fa huwa rabbu kulli syai. Kalau tidak yang maksud ini, maka yang jelas Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kulli syai, Rabbul alamin, pencipta, penguasa dan pemilik semua yang ada di alam ini. Ini juga untuk menunjukkan supaya kaum muslimin, orang-orang yang beriman, semakin menghormati rumah tersebut. semakin menghormati, menghargai rumah tersebut. Dan mereka yang berusaha untuk membuat keributan, kezaliman dan kerusakan, maka Allah pasti akan merasakan kepada mereka azab yang sangat besar. Nah, di dunia kehinaan, di akhirat Allah timpakan azab yang seperti wallahu a'lam bishawab. Nah, ini surat ini. Ini mengajarkan bukan hanya kepada orang-orang Yani Quraisy, tapi mereka yang mendapatkan keimanan, kenikmatan seperti yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dalam banyak ayat, ya, di antara ayat-ayatnya seperti surat Saba, ya, Allah menyebutkan tentang keadaan Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Ketika mereka berpaling, tidak bersyukur kepada Allah, sudah dijadikan negeri mereka negeri yang indah, negeri yang subur. Nah, Allah Maha Pengampun juga kepada mereka. Mereka berpaling dari nikmat yang Allah berikan. Maka Allah kirimkan banjir bandang. Juga ada negeri yang lain, seperti dalam surat An-Nahl. Nah, yang mereka ditimpakan oleh Allah kelaparan. Rasa aman yang tadi mereka miliki menjadi rasa takut dan cemas. Nah, ketika dia meninggalkan syukur, itu baru sebagian kecil. Sebagai janji yang Allah buktikan, ancaman yang Allah buktikan, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, semua nikmat yang tidak disyukuri, semakin penting besar nikmat itu utamanya, ketika dia tidak disyukuri semakin berat azab yang ditimpakan oleh Allah. Nikmat ilmu. Nah, nikmat iman, nikmat amal, ketika tidak disyukuri oleh mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk beramal, untuk berilmu, untuk mendapatkan ilmu, nah, untuk beriman, maka Allah timpakan azab yang lebih berat. Wallahu a'lam. Nasallahu ij'alana minasyakirin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.